Okey, hasrat anda semua, lagu yang diberi judul Kejora. Sukanya untuk ku cari ganti, sekian lama seiring bersama. Mana mungkin dapat ku lupakan segala memori menjadi taman hati kita. Pahit dan getir telah dirasa, jatuh dan bangun tiada terkira. Mana mungkin bisa ku sisihkan, biarpun kau relakan perpisahan ini. Penjara meronta kelemasan, meronta kesakitan, meminta kebebasan ke sisimu. Oh, ayo semua, duhai kekasih, duhai sayangku, tanpamu selama ini kau inspirasi membakar jiwaku seadanya. Duhai kekasih, duhai sayangku, pergimu tiadalah pengganti. Kesana sini terasa sepi, duniaku hilang seri. Bagaikan rembulan tiada sang kejora. Diri tak nampak. Terpenjara merontak kelemasan, merontak kesakitan, meminta kebebasan ke sisimu. Oh, oh, oh. Hey. Duhai kekasih, duhai sayangku, tanpamu siapalah diriku. Selama ini kau inspirasi membakar jiwaku seadanya. Duhai kekasih, duhai sayangku, pergimu tiadalah pengganti. Kesana sini terasa sepi, duniaku dan getir telah dirasa. Jatuh dan bangun tiada terkira. Mana mungkin bisa ku sisihkan, biarpun kau relakan perpisahan ini. Biarpun kau relakan perpisahan ini. Biarpun kau relakan perpisahan ini. Terima kasih. Okay, showcase tadi happening. Enjoy. Enjoy. Datang dari jauh. Baik, memang dapat buat yang terbaik lagi untuk the next showcase. Kena lagu, kena tambah. Tadi tak puas tadi. Ya, tak puas. Dulu kena tambah lagu tadi. Pasti kena buat 50 lagu tau. Okay, bye. Jiwaku seadanya.